Bismillah walhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi ama yuhibbu rabbuna wa yarda ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam amma ba'du. القراءة عند الجميع. قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى الحديث الرابع والثلاثون ما نقصت صدقة من مال tidak akan berkurang harta karena sedekah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma naqasat sadaqatun min malin وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزَّا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ رَوَاهُ مُسْلِمْ. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak berkurang sedekah, tidak mengurangi sedekah dari harta, dan tidak menambah Allah seorang hamba karena memaafkan kecuali izzah, kemuliaan. Dan tiadalah seseorang tawadu karena Allah subhanahu wa ta'ala kecuali Allah akan mengangkatnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qala al-Imam As-Sa'di rahimahullah, hadha al-hadithu ihtawa ala fadli as-sadaqati wal-'afwi wat-tawadu'i. Hadis ini, kata beliau, mencakup dan mengandung keutamaan bersedekah, keutamaan memberikan maaf, dan keutamaan tawadu. Hadis ini mengandung tiga keutamaan tersebut. Wa bayani thamaratihal ajilati wal ajilah, dan penjelasan tentang buah-buah yang ajilah disegerakan di dunia dan yang ditunda kelak di akhirat. Wa anna kulla ma yatawahhamuhul mutawahhimu min naqsis sadaqati lil mali wa munafatil afwi lil izz والتوادُعِ للرفعةِ وهم وهمٌ غالِطٌ وظنٌ كاذبٌ. Adapun apa yang dianggap dan disangka oleh seseorang bahwa harta berkurang karena disedekahkan atau memberikan maaf itu akan merendahkan, menghilangkan kemuliaan, atau anggapan kalau tawadu itu akan mengurangi rifa'ah, yaitu tidak terangkat atau diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau Anda tawadu, Anda diinjak-injak, ya akhi. Misalkan demikian, tidak akan diangkat, ini adalah dugaan orang yang salah dan anggapan orang yang berdusta. Kalau dengan bersedekah akan berkurang hartanya, ini anggapan yang salah. Atau memberikan maaf itu akan hilang kewibawaannya, padahal dia sanggup untuk membalas, maka anggapan ini adalah anggapan yang keliru. Atau dia tawadhu walaupun barakallahu fikum diapain saja, ya dia tetap tawadhu karena Allah Azza wa Jal. Atau dia membawa ilmu, ya tawadhu walaupun di hadapan muridnya, di hadapan anaknya dan seterusnya, anggapan tidak akan diangkat, hilang wibawanya misalkan anggapan demikian, maka ini adalah anggapan yang salah. Mari kita dengarkan penjelasan beliau. Fas-sadaqatu la tunqisul mala. Sedekah tidak akan mengurangi harta. Li'annahu law furidha annahu naqasa min jiha. Kalaupun dianggap bolehlah berkurang dari satu sisi, ya dari 100 disedekahkan 50 jadi 50, ya. Kalaupun berkurang dari satu sisi, faqad zada min jihatin ukhar, maka akan bertambah dari banyak sisi. Fa inna sadaqata tubarikul mala, karena sedekah itu akan memberkahi harta, menjadikan harta itu berberkah. Wa tadfa'u anhul afati wa tunammi, sedekah akan menolak segala mara bahaya pada harta, dan sedekah akan menumbuh kembangkan harta itu. Wa taftahu lil mutasaddiqi min abwabir rizq, sedekah itu akan membuka bagi orang yang bersedekah pintu-pintu rizki. Wa asbabiz ziyadati umuran ma taftahu ala ghairi, dan sebagai sebab-sebab bertambahnya banyak perkara yang tidak akan terbuka, aituftah, tidak akan dibuka atas selainnya. Subhanallah. Fahal yuqabilu dhalikan naqsu ba'dha hadhihi thamaratil jalila, apakah kurangnya itu akan bisa sebanding dengan sebagian yang disebutkan buah-buah yang mulia dan agung ini? Tidak sebanding. Ya. Kalaulah dari 100 berkurang menjadi 50, karena 50-nya disedekahkan, tetapi dari sisi yang sangat banyak akan ditambah oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau melihat dari dan melakukan perbandingan dengan berkurangnya dari 50 ke dari 100 ke 50 dengan buah-buah yang sangat besar, maka sesungguhnya tidak sebanding. Barakallahu fikum. Cukuplah apa yang disebutkan oleh beliau bahwa bersedekah itu membuka pintu-pintu rizki. Rahimani wa rahimakumullah. Kita langsungkan. Fas-sadaqatu lillah allati fi mahalliha la tunfidul mala qata'an wa la tunqisuhu bi nassin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sedekah karena Allah di tempatnya, maka tidak akan memberangus atau melenyapkan harta sama sekali dan tidak pula menguranginya dengan nas dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fas-sadaqah. Wa bil musyahadati wat tajrubatil ma'lumati. Dan bahkan disaksikan berikut melalui tajrubat, pembuktian sangat-sangat nyata bahwa memang harta yang disedekahkan itu akan ditumbuh kembangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, imbalan dari Allah. Hadza kulluhu siwa mali sahibiha indallah min ath-thawabiz lazil wal khairi war rifaati. Ini ganjaran selain dari apa yang Allah sebutkan bagi pemilik sedekah itu di sisinya, dari pahala yang besar dan kebaikan serta ketinggian karena sedekah. Barakallahu fikum. Bagaimana lagi kalau sedekah itu adalah sedekah jariah yang terus dimanfaatkan dan diambil gunanya oleh kaum muslimin dan muslimat? Tentu ini adalah memiliki nilai yang sangat besar dalam usaha kita di dunia ini. Beliau menyebutkan bahwa sedekah akan memberkahi harta. Beliau menyebutkan bahwa sedekah itu akan menolak segala yang membahayakan harta. Ketiga, sedekah itu akan menumbuh kembangkan harta, bahkan menjadi sebab-sebab pintu rezeki dan sebab-sebab bertambahnya perkara yang sangat banyak, yang hal itu tidak akan diperoleh oleh selain sedekah. Contoh misalkan apa yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, salah satu nilainya di dalam firman-Nya, "Matsalul ladzina yunfikuna fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba." Gambaran bahwa bagaimana harta itu dikembangkan oleh Allah Azza wa Jalla dan diberkahi olehnya. Permisalan harta yang dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala bagikan satu biji, kata Allah Azza wa Jalla. Satu biji ini memunculkan 7 tangkai. Setiap tangkai menghasilkan 100 biji. Berarti berapa biji ya Huda? 700 biji. Allah Azza wa Jalla mengajak kita untuk kemudian, barakallahu fikum, ya, bisa kita menalarnya dengan gamblang. Permisalan harta yang dijalankan atau disedekahkan di jalan Allah Azza wa Jalla, permisalannya bagaikan 1 biji. Setiap 1 biji atau 1 biji melahirkan 7 tangkai. Dan 7 tangkai atau setiap tangkai itu menghasilkan 100 biji. Dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau menyebutkan, ini adalah nilai yang disebutkan oleh Allah selain apa yang Allah persiapkan dari pahala yang besar, kebaikan yang besar, dan juga ketinggian derajat terkait dengan sedekah. Maka oleh karena itu saya mengingatkan kepada siapapun yang terlibat, baik dengan tenaga, hartanya, pikirannya, untuk kemudian membantu perjalanan dakwatu ilallah azza wajal, jadikan sebagai tabungan yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Tenaga, pikiran, kemudian barakallahu fikum harta benda, mungkin mengirim buat santri ta'am, ya, atau lauk, atau yang semisalnya, bahwa itu adalah sedekah yang akan barakallahu fikum biiznillah berberkah jikalau kita benar-benar tulus dan ikhlas mengorbankannya dan mengeluarkannya karena Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu saya mengajak semua lapisan untuk menyodorkan dirinya ikut andil di dalam memikul perjalanan dakwatu ilallah Azza wa Jalla. Mungkin dulu ketika kita awam, wah semangat sekali membantu ini, membantu itu. Tapi ketika kemudian kita berada di dakwatus sunnah, kita beralasan, oh ada orang lain, ada orang yang lebih kaya dari saya, ada orang yang lebih mampu dari saya, ada orang yang beralasan berbagai alasan. Jangan sampai. Demikian juga kaitannya dengan antum diminta per bulan untuk membantu barakallahu fikum perjalanan. Jangan sekali-kali memberatkan diri, menganggap bahwa itu adalah berat di dalam hidup. Jangan. Barakallahu fikum. Itu adalah amal yang dikeluarkan untuk membantu perjalanan dakwatu ilallah subhanahu wa ta'ala. Hafidhani wa hafidhakumullah. Terus bersemangat. Sebagaimana antum menyaksikan bagaimana asatidah mereka bersemangat untuk mengajarkan anak-anak kita, mendidik anak-anaknya kaum muslimin, maka masykur semestinya harus ditopang dengan kita punya semangat untuk memberikan atau ikut andil di dalam memikul amanat dakwah tersebut. Maka di saat kemudian diminta tenaga, pikiran, mungkin harta benda, maka tumbuhkan semangat bahwa ini adalah lumbung amal soleh kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Tidak akan disia-siakan barakallahu fikum. Aina. Kemudian beliau menyebutkan, wa ammal afu an jinayatil musyi'in bi aqwalihim wa af'alihim fala yatawahhamu minhu dhil ay dhul. Adapun memberikan maaf atas kejahatan orang-orang yang jelek, baik dia berbuat kejelekan itu dengan biakwalihim, dengan ucapan-ucapan mereka, dengan perbuatan-perbuatan mereka, jangan sekali-kali dia menganggap bahwa memberikan maaf kepada mereka itu adalah kerendahan. Memberikan maaf kepada mereka itu adalah kehinaan. Bal hadza ainul izz. Bahkan ini merupakan ya mata kemuliaan. Ai poros keagungan dan kemuliaan. Fa innal izza huwa rif'atu indallah wa inda khalqi. Karena izz, kemuliaan itu adalah sebuah pengangkatan, keterhormatan di sisi Allah dan di sisi makhluknya. Ada orang yang mau diangkat oleh orang-orang, mau diangkat oleh pengikutnya, terlalu rendah. Barakallahu fikum. Kalau Anda mau diangkat oleh pengikut, ingat. Pengikut-pengikut kita itu punya kemauan dan keinginan. Kalau kita mengejar kemauan dan keinginan mereka, kita tidak pernah akan sampai semuanya. Hancur lebur kita di dalam hidup ini, belum sampai kita untuk kemudian memenuhi keinginan-keinginan mereka. Kalau sekiranya kita menginginkan pengangkatan dari mereka, mereka sendiri butuh untuk diangkat. Mereka butuh untuk diangkat. Barakallahu fikum. Lalu bagaimana kita mencari pengangkatan dari makhluk yang tidak punya apa-apa? Miskin, fakir, barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, kalau seseorang mencari pengangkatan dari Allah, Allah akan angkat dia di hadapan makhluk. Allah angkat dia di hadapan makhluk, barakallahu fikum. Kalau dia benar-benar mencari pengangkatan dari Allah. Lah, untuk mendapatkan pengangkatan dari Allah Azza wa Jalla itu tidak boleh keluar dari kebenaran. Tidak boleh keluar, barakallahu fikum, dari al-haq, dari kebenaran. Terbimbing atau bimbingan ar-rasul alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan, ma'al qudrati ala qahril khusum wal a'da. Bersamaan dia mampu untuk membalas lawan tersebut dan menumbangkannya. Mampu. Tetapi dia memberikan maaf, barakallahu fikum. Wa ma'lum ma yahsulu lil 'afi minal khairi wath-thana' 'indal khalqi wa inqilabil 'aduwi shadiqan wa inqilabin nas ma'al 'afi wa nusratihim lahu bil qawli wal fi'l 'ala khasmi. Allahu akbar. Dan sungguh sesuatu yang sangat dimaklumi, apa yang terhasil bagi orang yang senang memberikan maaf, memberikan kepemaafan dari kebaikan. Satu, wasana indal khalq, pujian di sisi makhluk, dia peroleh. Bahkan musuh berubah menjadi teman. Lawan berubah menjadi teman. Bergabungnya orang-orang bersama orang yang memberikan maaf dan membela pembelaan mereka kepada orang yang memberikan maaf, baik dengan ucapan atau perbuatan atas lawannya sendiri. Wa mu'amalatullah lahum min jinsi amalihi. Dan apa yang Allah perbuat pada dirinya itu adalah sebagai imbalan dari jenis amal yang dilakukan. Fa inna man afa an ibadillah afallahu an. Barang siapa yang memberikan maaf atas hamba-hamba Allah, maka Allah akan memberikan maaf buatnya. Wa kadzalikal mutawadhi'u lillah وَلِعِبَادِهِ يَرْفَعُهُ اللَّهُ دَرَجَاتٍ. Demikian juga orang-orang yang tawaduk karena Allah dan tawaduk di hadapan hamba-hamba Allah, Allah akan mengangkatnya ke beberapa derajat. فَإِنَّ اللَّهَ ذَكَرَ الرِّفْعَةَ فِي قَوْلِهِ. Sungguh Allah telah menyebutkan pengangkatan di dalam firman-Nya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina ul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman dari kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu ke beberapa derajat. Famin ajalli samaratil ilmi wal iman at-tawadu'u. Maka termasuk buah yang paling agung dari buah-buah ilmu dan iman adalah at-tawadhu, merendah diri, barakallahu fikum. Fa innahul inqiyadul kamilu lil haq. Sikap tawadhu itu adalah kepatuhan, sikap kepatuhan yang sempurna terhadap kebenaran. Sikap kepatuhan yang sempurna terhadap kebenaran, maka itu disebut dengan tawadhu, barakallahu fikum. wal khudu li amrillah wa rasulihi, wal khudu li amrillah wa rasulihi, ketundukan terhadap perintah Allah dan Rasulnya, intithalan lil amri wa tinaban lin nahi. Konsep, prinsip, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, ma'at tawadu li ibadillah, bersamaan dia tawadu di hadapan hamba Allah. Ada orang yang tunduk kepada kebenaran, tetapi sombong di hadapan ibadillah, hamba-hamba Allah. Ini tidak boleh terjadi, barakallahu fikum. Ya. Jadi di saat dia memiliki kepatuhan yang sempurna terhadap kebenaran, ini adalah bentuk tawadunya di hadapan Allah Azza wa Jalla, maka dia juga harus dituntut untuk tawadu di hadapan al-ibad, hamba-hamba Allah. Wa khafdil jinahi lahum, merendahkan sayap di hadapan mereka. Wa mura'atis saghir wal kabir wal syarif wal wadhi', terus ya mura'at, memperhatikan hak yang kecil, yang besar, atau orang yang mulia terhormat, atau orang yang ya rendahan. Ini yang dimaksud dengan tawadu lillah wali ibadillah. Ya. Kalau mungkin engkau adalah orang yang sangat patuh kepada kebenaran, jangan sombong. Jangan sombong di hadapan hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Tapi engkau harus punya ketawaduan di hadapan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Apa mungkin terjadi? Mungkin. Ya. Karena tawadu kepada hamba Allah itu termasuk dari barakallahu fikum akhlak yang baik. Tidak kemudian menganggap diri di atas dia, yang lain di bawahnya, lalu kemudian dientengkan. Walaupun dia itu patuh kepada kebenaran, dia tunduk kepada kebenaran, tapi pada dirinya ada sifat yaitu meremehkan dan mengentengkan orang lain. Maka ini adalah akhlak yang buruk, barakallahu fikum. Akhlak yang jelek. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Beliau menjelaskan wadiddu dzalika at-takabbur. Lawanan dari ini semua adalah sombong. Apa itu sombong? Fahuwa ghamtul haqqi wahtikarun nas. Menolak al-haq. Tidak mau menerima kebenaran, barakallahu fikum. Dan meremehkan serta mengentengkan orang lain. Kecil di hadapannya. Iya. Kalau melihat yang sebaya dengan dia, belum tentu dia lebih baik. Belum tentu. Yang seumur dengan dia, yang semasa dengan dia mungkin belajar, duduk, ya, di lingkungan ilmu. Belum tentu sebaya dengan dia itu dia lebih baik dari saudaranya. Oleh karena itu tidak boleh merendahkan atau memiliki jiwa meremehkan dan mengentengkan orang lain. Ini adalah kesombongan, barakallahu fikum. Apalagi akan lebih jahat lagi dan lebih jelek lagi sikap meremehkan dan merendahkan itu kalau sampai dibarengi dengan menolak kebenaran. Wah, lebih hancur lagi. Kepribadiannya hancur lebur, barakallahu fikum. Akhlak adabnya hancur lebur, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka tidak boleh seorang atau siapapun untuk kemudian merendahkan dan menganggap enteng dan remeh orang lain, hafizani wa hafizakumullah. Kemudian beliau menyebutkan وَهَذِهِ الثَّلَاثُ الْمَذْكُورَاتُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مُقَدَّمَاتُ صِفَاتِ الْمُحْسِنِينَ. Tiga yang disebutkan di dalam hadis ini merupakan pendahuluan sifatnya al-muhsinin, orang-orang yang dikenal dengan muhsinin. Ya. Fahadha muhsinun fi malih wa dafa'a hajatal muhtajin. وهذا محسن بالعفو عن جنايات المسيئين وهذا محسن إليهم بحمله وتواضعه. Ini dia berbuat baik dengan hartanya, menutupi kebutuhan-kebutuhan orang yang muhtajin, yang membutuhkan. Ini muhsin, baik dengan memberikan maaf kepada kejahatan-kejahatan pelaku kejelekan. Ini berbuat baik kepada mereka bihamlih, dengan kesiapan memikul beban perendahan, penghinaan, remehan, celaan, cercaan, watawadu'i, dan ketawadu'an. Barakallahu fikum. وَحَسُنَ خَلْقُهُ مَعَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ. Dia berakhlak yang baik bersama siapapun juga. Masya Allah. Ya. Ini barakallahu fikum merupakan konsekuensi dari manhaj yang kita pelajari. Sunnah Rasul alaihissalatu wassalam yang kita kaji dan dalami. Al-Quranul Karim yang kita hafal. Ini konsekuensinya. Memiliki sifat ketawadu'an barakallahu fikum. Dan punya kesiapan untuk memikul kejelekan dan keburukan akhlak yang dia lihat. Ya. Ya, namanya anak, misalkan dia berperilaku yang jelek, atau kejelekannya itu mengenai dia, maka barakallahu fikum dia pikul dengan terus menjaga ketawaduannya terhadap mereka. Wa haula qad wasa'un nas bi akhlaqihim wa ihsanihim. Mereka-mereka itulah yang telah memberikan kepada manusia kebagusan akhlak mereka dan kebaikan mereka. Wa rafa'ahumullah, lalu Allah mengangkat mereka. Fasara lahumul mahallul asyrafu bainal ibad. Karena dia berperilaku demikian, sehingga punya posisi yang mulia di tengah-tengah al-ibad. Ma'ama yaddakhirullahu lahu minas thawab. Bersamaan apa yang Allah simpankan buat mereka dari pahala-pahala. Wa fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, wa ma tawadha'a ahadun lillah. Di dalam sabda Rasul alaihi salatu wassalam, tiadalah seseorang tawadu karena Allah. Ada faedah yang sangat besar. Coba kita rekam baik-baik. Tanbihun ala husnil qasdi. Satu. Pada kalimat ini ada sebuah tanbih, teguran, peringatan atas niat dan tujuan yang baik. Wal ikhlas lillah fi tawadhu'ihi. Ikhlas karena Allah di dalam ketawadhu'annya. Dia tawadhu' kepada seseorang. Ya, ingat, dia punya tujuan yang baik. Tidak boleh punya tujuan yang jelek. Bagaimana tujuan yang jelek akan disebutkan? Li'anna kathiran minan nas. Karena realita terjadi di kebanyakan orang, qad yudhhiru tawaddu'a, terkadang dia menampakkan ketawadduannya lil aghnia, terhadap orang-orang kaya. Merundu. Barakallahu fikum. Dia perlihatkan diri kesimak, menyimak, mendengar, wah perhatian. Pokoknya nampak ketawaduannya di hadapan orang kaya. Liyusiba min dunyahum. Tapi dia ingin untuk mendapatkan bagian dunia mereka. Ini tidak masuk di dalam barakallahu fikum hadis ini rahimani wa rahimakumullah. Wa man tawadu'a ahadun lillah. Ya. Lah kalau orang yang seperti sebentar lagi akan diinjak-injak. Sebentar lagi akan dijadikan budak dan babunya barakallahu fi. Kalau dia menampakkan diri tawadu di hadapan orang kaya tetapi ingin memperoleh bagian dari dunia mereka yang kaya, akan direndahkan. Akan dihinakan barakallahu fikum. Jangan sampai kita ini sudah hina, rendah, direndahkan karena niatan-niatan kita yang jelek dan buruk. Betapa memilukan hidupnya engkau barakallahu fikum. Aulir ru'asai. Atau menampakkan ketawaduan di depan para penguasa-penguasa. Orang yang punya jabatan-jabatan. Ya. Lianala untuk memperoleh bisa babihim. Dengan sebab mereka-mereka itu matlubah sampai kepada apa yang dimaukan. Ngemis. Betapa rendah barakallahu fikum. Kelihatan tawadu. Tapi di hadapan saudaranya kelihatan angkuh. Nemen. Busungkan dada. Barakallahu fikum. Ya. Jadi rahimani wa rahimakumullah. Sebentar lagi anda akan diinjak dan dijadikan peralat. Dan dijadikan alat barakallahu fikum. Rendah sekali. Rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, faya ma'syaral ikhwah, jaga kemuliaan dakwah ini. Jaga. Barakallahu fikum. Jaga rahimani wa rahimakumullah hujami'an. Ya Ustaz, kan dakwah itu butuh dana benar. Ya. Santri butuh gizi yang banyak loh. Butuh gizi. Ya benar, butuh gizi. Begitu ya, Fauzi. Butuh gizi. Yang benar. Hah? Butuh gizi. Faisal gitu ya Faisal. Iya benar. Butuh dakwah ini. Dengan harta benda barakallahu fi. Tapi kalau mendapatkan itu dengan cara menghinakan diri. Maka. Kemuliaan dakwah itu harus di atas segala-galanya. Barakallahu fikum. Kalau kita mau ma'asyiral muslimin al-ikhwah talabatul ilm, mau antum kemudian makan dengan zen, ya? Antum harus tega melihat ustaz-ustaz antum ngemis ke sana kemari. Ngetuk dari pintu yayasan satu ke yayasan yang berikutnya, dari satu bentuk proposal ke proposal yang berikutnya, gedor pintunya orang-orang kaya, para penguasa. Ya, itu yang kita tidak akan sanggup untuk melakukannya. Kita tahu bahwa dakwah ini butuh kepada mal, butuh barakallahu fi. Butuh kemudian suatu saat ada yang melindunginya. Ya butuh. Tetapi kita dididik olehnya untuk mengeluhkan semuanya kepada pemilik dakwah ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bersamaan kita tidak boleh berpangku tangan. Kita harus berbuat apa yang bisa kita lakukan. Kita harus barakallahu fikum berupaya dan berusaha apa yang sanggup dan bisa kita perbuat. Semoga Allah memberikan selalu pada diri kita sifat qanaah dan sifat zuhud. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Karena kapan saja kita melirik kepada dunia, ingat, dunia itu indah. Dunia itu manis. Dunia itu barakallahu fikum cantik loh. Yunus, kau cantik Yunus ya? Hah? Oh, sangat paham. Ustaz Yunus namanya cantik. Barakallahu fikum. Benar-benar memikat. Iya? Yeah? Benar-benar memikat barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumul. Tapi ingat, ahlu dunia tidak akan pernah memberikan dunianya kecuali mereka mengharapkan imbalan dari antum. Cukuplah imbalannya antum barakallahu fikum menyanjung dia walaupun salah. Antum memuji dia walaupun rendah. Antum angkat dia walaupun hina. Cukuplah dia meminta hal itu barakallahu fikum. Itu bukan jalan dakwah ini rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Beliau menyebutkan waqad yudhhiru tawadu'a ria'an wa sum'ah. Terkadang dia menampakkan ketawaduannya itu karena memang ria dan sum'ah. Ingin dilihat, ingin dipuji, ingin disanjung, ingin menjadi bahan bibir bahwa orang itu wah tawadunya, orang itu ini dan itu. Wa kullu hadhihi aghradun fasidah. Semuanya ini adalah tujuan-tujuan yang jelek. La yanfa'ul 'abd illa tawadu lillah taqarruban ilai. Tidak akan bermanfaat buat seorang hamba kecuali ketawaduan karena Allah, karena mendekatkan diri kepadanya, wa talaban li sawabihi, dan ingin mendapatkan pahala dari Allah, wa ihsanan ilal khalqi, dan berbuat baik kepada semua manusia. Maka beliau memberikan sebuah pelajaran yang sangat berharga, sekali lagi direkam. Kata beliau, fakamalul ihsani waruhuhu al-ikhlasu lillahi. Kata beliau, kesempurnaan al-ihsan, berbuat baiknya kita kepada Allah, kepada seluruh hamba ini. Kedua, ruhnya al-ihsan, kebaikan itu adalah al-ikhlasu lillahi. Mengikhlaskan atau ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Alhamdulillah kita mendapatkan banyak fawaid barakallahu fikum dari al-imam as-si'di rahimahullahu ta'ala. Kita berharap fawaid-fawaid itu kita rekam dan hidup, lalu kita berupaya untuk mewujudkannya. Naam, wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Wa sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tafaddalu barakallahu fikum. Subhanallah.